Wal'isa bikasril aini mamdudan ismun li awwalil dholam wa summiyatis sholatu bidzalik li fi'liha fi. Salat fardu yang keempat adalah salat Isya. Kata Isya ini dengan mengharokati huruf ain dan setelah alif terdapat hamzah. Jadi setelah alif yang ada di setelah huruf sin terdapat hamzah. Itu dinamakan mamdud. Kata Isya ini arti bahasa dari kata Isya adalah permulaan kegelapan. Jadi permulaan kegelapan malam. Dan sholat ini dinamakan sholat Isya karena memang dilakukan di awal gelapnya malam. Wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Permulaan waktu sholat Isya dimulai dari hilangnya cahaya merah yang ada di langit setelah tenggelamnya matahari. Wa ammal baladul ladzi la yaghibu fihi syafaq la yaghibu fihi syafaq fa waqtul isya'i fi haqqi ahlihi ayyam dia ba'dal ghurubi zamanun yaghibu fihi syafaqu aqrabil biladi ilaihim. Bagi satu daerah yang cahaya merah tidak bisa tenggelam, bagi seseorang yang berada di daerah yang mega merah atau cahaya senja merah tidak tenggelam, maka awal mulai waktu Isya ini mengikuti daerah yang paling dekat dengannya. Bila daerah yang paling dekat dengannya cahaya merah sudah tenggelam, maka waktu Isya sudah masuk. Jadi dikarenakan waktu Isya ini acuannya dengan hilangnya cahaya merah, sedangkan ada beberapa daerah yang cahaya merahnya tidak tenggelam atau tenggelamnya hilangnya cahaya merah ini sangat lama, maka bagi daerah tersebut waktu awal sholat Isya mengikuti daerah terdekatnya. Walaha waktani ahaduhuma ikhtiyarun wa asharu lahul musannifu biqaulihi wa akhiruhu yamtaddu fil ikhtiyari ila thuluthil laili. Sholat Isya memiliki dua waktu. Yang pertama adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini dijelaskan oleh musannif dengan penjelasannya bahwa waktu ikhtiar sholat Isya berakhir hingga sepertiga malam yang pertama. Jadi malam hari yang dibagi dengan tiga, malam hari bila dibagi dengan tiga waktu, maka waktu yang pertama, sepertiga yang pertama, bila sudah selesai, itu adalah selesainya waktu ikhtiar bagi sholat Isya. Wa tsani jawaz, wa asharu lahu biqaulihi wa fil jawazi la tulu il fajri tsani ay shadiq. Waktu yang kedua adalah waktu jawaz. Waktu jawaz ini dijelaskan oleh pengarang takrib adalah waktu melakukan sholat Isya hingga terbitnya fajar yang kedua atau disebut dengan fajar shodik. Wahwal muntasiratu da'uhu mu'taridun bil ufuk. Fajar shodik ialah fajar yang cahayanya menyebar ke samping di cakrawala, di langit atau di cakrawala, di horizon. Fajar ini menyebar secara horizontal atau menyamping. Wa ammal fajarul kadzib fayatlu qabla dzalik la muqtaridan bal mustatilan dzahiban fis sama tsumma yazul wa taqubuhu dzulmah wa la yata'allaqu bihi hukmun. Selain fajar shadiq ada juga fajar yang bernama fajar kadzib. Fajar kadzib ini muncul sebelum adanya fajar shadiq dan sinar fajar kadzib berbeda dengan sinar fajar shadiq. Kalau fajar shadiq sinarnya menyamping horizontal, kalau fajar kadzib sinarnya ke atas atau vertikal. Jadi sinarnya ke atas menuju ke langit. Dan setelah munculnya fajar kadzib, kemudian fajar itu hilang dan kembali diiringi dengan kegelapan. Jadi asalnya malam gelap, kemudian muncul fajar kadzib terang, kemudian kembali gelap. Dan fajar ini, fajar kadzib tidak ada hukum apapun yang berhubungan dengan fajar kadzib. Wa dzakara Syekhu Abu Hamid inna lil isya'i waqta karaha wa huwa ma bainal fajrain. Imam Ghazali berpendapat bahwa salat Isya memiliki waktu makruh, memiliki waktu karohah. Waktu karohah ialah melakukan salat Isya di waktu antara munculnya dua fajar. Wa subhu ay salatuha. Salat fardu yang kelima adalah salat subuh. Wa huwa lughatan awwalun nahar. Wa summiyatish salatu bidzalik li fi'liha fi awwali. Wa makna asli salat subuh, makna kamus Arab salat subuh adalah permulaan siang. Dan salat subuh dinamakan dengan subuh dikarenakan melakukannya di permulaan siang. Walahakal asri khamsatu awqat. Seperti halnya salat asar, salat subuh memiliki lima waktu. Ahaduha waktul fadilah, wahuwa awalul wakti. Waktu yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah adalah melakukan salat subuh di permulaan waktu. Wathani waktu khtiar. Wadhakaruhul musannifu fi qawlih, wa awal waktiha tulu'ul fajrithani, wa akhiruhu fil ihtiyar ilal isfar, wahuwal idho'ah. Yang kedua adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar telah dijelaskan oleh pengarang takrib bahwa permulaan waktu sholat subuh adalah munculnya fajar yang kedua atau fajar shodik, dan akhir waktu sholat subuh, waktu ikhtiar, akhir waktu ikhtiar sholat subuh adalah di saat langit sudah ada cahaya, di saat langit sudah terang ya, di saat langit sudah terang tetapi belum muncul matahari. Wa tsalitsu waktu jawaz. Wa asharu lahul musannifu biqaulih wa fil jawazi ay bi karaha ila tulu'i syamsi. Waktu yang ketiga adalah waktu jawaz. Waktu jawaz yang bersama dengan kemakruhan. Waktu jawaz ini dijelaskan oleh musannif berakhir hingga terbitnya matahari. Wa rabi'u jawazun bila karaha ila tulu'il khumrah. Waktu yang keempat adalah waktu jawaz tanpa ada kemakruhan, yaitu berakhir di saat munculnya cahaya merah yang ada di langit. Wal khamisu waktu tahrim, wa huwa ta'khiruha ila ayyabuqa minal waqti ma la yasauha. Waktu yang kelima adalah waktu tahrim atau waktu keharaman, yaitu melakukan sholat subuh hingga di waktu yang tidak cukup untuk melakukannya. Jadi waktunya sudah mepet sehingga tidak cukup untuk melakukan sholat subuh di dalamnya. Fasrun fi syuruti wujubiha. Fasal menjelaskan tentang beberapa syarat kewajiban sholat. Wasyara itu wujubi sholati tsalatsatu asya. Syarat kewajiban sholat ada tiga. Artinya seseorang yang memenuhi tiga syarat ini maka dia diharuskan untuk melakukan sholat. Ahaduhal Islam. Syarat yang pertama adalah Islam. Fala tajibu sholatu alal kafiril asli wala yajibu alaihi qadu'uha idha aslama. Dikarenakan kewajiban sholat adalah Islam, maka sholat tidak diharuskan kepada kafir asli. Jadi kafir yang sebelumnya tidak pernah beragama Islam atau disebut dengan kafir asli, sholat tidak wajib baginya. Artinya kita tidak diperintahkan untuk menyuruhnya melakukan sholat, tetapi yang kita tuntut darinya bukanlah sholat melainkan masuk Islam. Jadi bukan berarti sholat tidak wajib baginya, bukan berarti dia tidak memiliki dosa, tetapi dia memiliki dosa yang lebih besar daripada tidak sholat, yaitu tidak masuk Islam. Dan bagi orang kafir asli, di saat dia masuk Islam, semua sholat yang ditanggungnya itu tidak harus dikodoi, tidak harus diulangi. Wa amal murtadu fatajibu alaihi sholatu wa kodohuha in ada ilal Islam. Dan hukum kafir ini berbeda dengan hukum murtad. Murtad ialah seorang yang semulanya beragama Islam lalu keluar dari Islam. Bagi orang yang murtad, ini sholat tetap wajib baginya. Jadi walaupun dia keluar dari agama Islam, selama keluar itu pula sholat masih wajib baginya. Tetapi dia tidak bisa melakukan sholat, tidak bisa sah melakukan sholat kecuali dia kembali ke agama Islam. Dan setelah dia kembali ke agama Islam, sholat yang menjadi kewajibannya di saat murtad itu tidak hilang. Kewajibannya tidak hilang. Artinya dia tetap diharuskan untuk mengqadha, untuk mengulangi semua sholatnya di saat dia sudah masuk ke agama Islam kembali. Wa tsani al-buluq. Syarat yang kedua adalah balik. wa fala tajibu ala sabiyin wa sabiyatin walakin yu'maruni biha ba'da sab'i sinin in hasala tamyizu biha wa illa fa ba'da tamyiz. Bagi seseorang yang masih kecil, baik wanita ataupun lelaki, sholat belum wajib bagi mereka. Jadi dikarenakan syarat yang kedua adalah balik, maka anak kecil belum diwajibkan melakukan sholat. Akan tetapi, bila anak kecil sudah berumur 7 tahun dan dia sudah pintar, sudah tamyiz, maka dia bagi orang tua diharuskan untuk memerintahkannya melakukan sholat. Jadi walaupun anak kecil belum wajib sholat, tetapi selama dia sudah berusia 7 tahun dan dia sudah pintar di usia itu, maka orang tuanya harus memerintahkannya melakukan sholat. Dan 7 tahun ini sebenarnya tidaklah acuan, tidaklah menjadi poin utama di dalam hukum ini. Karena yang menjadi poin utama adalah tamyiz atau kepintaran. Artinya bila 7 tahun tetapi belum tamyiz, belum pintar, belum bisa makan sendiri, minum sendiri, maka keharusan sholat itu, maka perintah sholat itu tidak diperintahkan. Jadi menunggu selama dia sudah pintar. Wayudrobani ala tarkiha ba'da kamali asri sinin. Dan setelah berusia 10 tahun, anak kecil yang berusia 10 tahun, dia diharuskan untuk sholat, dan dia bila tidak mau melakukannya, bagi orang tua diharuskan untuk memukulnya. Dan ini tentunya bukanlah pukulan yang keras ya, pukulan yang hanya menakut-nakuti agar dia kelak saat dewasa terbiasa melakukan sholat. Jadi ini sebenarnya bukanlah ajaran syariat yang keras ya, tetapi demi kebiasaan dia kelak di masa yang akan datang, orang tua diharuskan untuk menakut-nakutinya di saat kecil untuk melakukan sholat. Menakut-nakuti dengan cara memukul, tetapi pukulan ini tentunya tidaklah pukulan yang keras. Wasalithul aklu falatajibu ala majnun. Syarat yang ketiga adalah berakal. Maka sholat tidak wajib dilakukan bagi orang yang majnun atau orang gila. Jadi selama seseorang memiliki akal, maka sholat masih wajib baginya. Wa qauluhu wa huwa haddu taklif sakitun fi ba'dhi nusahil matni. Ada satu kalimat yang terdapat di satu kitab asli dan tidak terdapat di kitab yang lain, yaitu kata wa huwa haddu taklif. Wa huwa haddu taklif ini di salah satu manuskrip cetakan asli kitab ini ada kata wa huwa haddu taklif. Di cetakan yang lain tidak terdapat kata wahwa hadu tak.